Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid min sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, dan masih kita dalam bab ma jaa fi qaulillah taala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Sekarang kita akan ambil hadis Abu Hurairah. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Ubaidullah ibni Sa'd ibnu Sa'd ibn Ibrahim. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim qala haddatsana Ya'qub. Telah menceritakan kepada kami Ya'qub. Qala haddathana Abi. Ya'qub berkata, bapakku telah menceritakan aku an Salih bin Kaisan. Dari Salih bin Kaisan. Anil A'raj. Dari Al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau berkata, ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbihima, surga dan neraka mereka mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka berselisih. Qalatil jannah, maka al-jannah berkata, surga berkata, ya Rabbi ma laha la yadkhuluha illa du'afan du'afa'un nas wa saqatuhum. Ya Allah, kata surga, kenapa aku ini dimasuki oleh orang-orang lemah? Ya, dimasuki apa? Oleh orang-orang? Orang-orang lemah. Wasaqatuhum. Dan orang-orang rendahan. Orang-orang yang tidak diperdulikan oleh manusia. Kenapa aku ini dimasuki oleh orang-orang seperti itu? Dan maksud du'afa'un nas fuqara'uhum, orang-orang fakir dan orang-orang yang merendah, yang tidak pernah berbuat kerusakan di bumi, yang tidak berbuat sombong, yang tidak mengangkat dirinya di hadapan makhluk yang lainnya. Dan perhatikan di sini, faqalatil jannatu ya rabbi ma laha, surga berkata, ya Rabbku, ada apa dengannya? Surga tidak mengatakan ada apa dengan diriku. Riwayatnya ini. Supaya jangan dikira bahwasanya perawi yang ngomong. Yang disandarkan kepada perawi. Tapi ini apa? Omongan surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalatil an-nar. Kemudian neraka pun berkata juga, laporannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, uthirtu bil mutakabbirin. Kenapa aku dikhususkan dengan orang-orang sombong? Orang-orang zalim. Kenapa ya Allah? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Faqala Allah taala lil jannati anti rahmati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Hai surga, engkau rahmatku." Nah, di sini kata-kata rahmat di sini, apakah rahmat sifat Allah atau rahmat makhluk di sini? Anti rahmati, engkau rahmatku wahai surga. Ini makhluk jelas. Tapi kenapa dikatakan makhluk sini? Kenapa? Ini surga. Surga makhluk apa khalik? Makhluk. Betul. Dan ini athar, pengaruh dari sifatul rahmah, yaitu Allah Azza wa Jalla memasukkan orang ke dalam surga. Dan surga adalah makhluk. Baik. Anti rahmati, hai surga, engkau rahmatku. Nah, ini para jamaah syahid. Ini menjadi bukti dalam bab ini, rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Di sini apa? Surga. Anti rahmati. Maka surga itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Anti rahmati. Wa qala lin nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka, anti azabi, engkau siksaku. Usibu biki man asya, aku timpakan dengan dirimu siapa saja yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, dan setiap di antara kalian surga dan neraka akan ada yang memenuhi kalian. Surga akan ada dipenuhi oleh penduduk disiap oleh Allah. Neraka pun akan ada penduduk yang akan memenuhinya. Qala. Lalu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ammal jannatu fa inna Allah la yadhlimu min khalqihi ahada." Adapun surga, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi makhluknya siapapun. "Wa annahu yunshul an-nar may yasha fa yulqihim fiha." Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun akan membuatkan neraka itu penduduk, sehingga Allah lemparkan ke dalam neraka siapa yang ingin dilemparkan ke dalam api neraka. Fayalqaun aw fayulqauna fiha, dilemparkan terus. Fataqul, begitu habis, sebagaimana disebut dalam surat Qaf, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Allah Subhanahu wa taala tanya malaikat, halim talati, hai afwan, Allah tanya neraka, Allah tanya api neraka ini, hai neraka, apa sudah penuh kamu? Taqulu hal min mazid, justru api neraka mengatakan, ya Allah, apakah masih ada tambahan apa tidak? Berarti apa ini? Menunjukkan neraka begitu luas. Demikian juga surga Allah begitu luas. Bayangkan, sudah habis jin dan manusia masuk. Bahkan berhala-berhala masuk. Semua masuk. Sudah habis semuanya. Fataqulu hal min mazid, ya Allah, masih ada tambahan apa tidak? Salasan. Sampai neraka mengatakan tiga kali, ya Allah, ada tambahan enggak? Ya Allah, ada tambahan apa tidak? Hatta yadha'a fiha qadamahu, sehingga Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya. Kaki layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan kaki makhluknya. Ini neraka yang diinjak di para jamaah ini menunjukkan kaki yang tidak serupa. Ya. Kalau kakinya makhluk, jangankan mau diinjak, dia yang ditelan sama neraka. Maka ini menunjukkan kaki yang tidak serupa. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami' al-basir. Ingat, ini kaidah sunnah wal jamaah. Ya, tiadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Ahmad, kita sifati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dan sesuai dengan apa yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Qur'an was sunnah, jangan melampaui melebihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengar ucapan guru Imam Al-Bukhari Nuaim bin Hammad, kullu ma wasafallahu bihi nafsahu aw nafsuhu laisa bitasybihin. Apapun yang Allah sebut tentang dirinya itu tidak serupa. Wa man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dia kafir. Apa nama menyerupakan? Jadi tasybih, ya, contoh jelasnya syabbah, menyerupakan. Bagaimana? Bagaimana? Tangan Allah seperti tangan makhluk atau tangan manusia. Ini kufur. Tapi kalau mengatakan tangannya Allah seperti tangannya saya ini namanya tamtsil. Ini juga kufur. Lantas yang benar bagaimana? Tangan Allah layak dengan kebesarannya. Tidak serupa dengan tangan makhluknya. Dengan dalil laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Peniadaannya, peniadaan keserupaan laisa kamitslihi syai. Penetapan sifatnya dan namanya wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Tapi orang menetapkan sama basar, tidak berani menetapkan Allah punya tangan, tidak berani menetapkan Allah di atas, tidak berani menetapkan Allah turun. Ketika dikejar, loh, sami, kenapa ditetapkan sifat sami? Kok tidak ditetapkan Allah turun? Oh, Allah punya pendengaran tidak sama dengan makhluknya. Kita jawab juga, apa bedanya Allah di atas tidak sama dengan makhluknya? Apa bedanya? Semuanya sih sifat. Maka kita katakan apa yang ditetapkan sebagian itu wajib juga ditetapkan yang lainnya. Kenapa? Berbicara tentang satu sifat sama dengan berbicara terhadap seluruh sifat. Dan ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, itsbatus sifat lillah bima yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Menetapkan sifat-sifat Allah layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Ingat, yang namanya penyerupaan, kalau kita mengatakan apa? Tangan Allah seperti tangan makhluk, itu nama menyerupakan. Tangan Allah seperti tanganku, ini namanya lebih lagi penyerupaannya. Tamtsil, memberikan permisalan. Yang benar, Allah punya tangan layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Jelas ini para hadirin? Baik. Hatta yadha fiha qadamahu, sehingga Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya. Kakinya diletakkan di atas neraka. Fatam tali. Begitu diletakkan langsung neraka itu penuh. Ini sudah menunjukkan kaki yang tidak serupa. Kaki yang tidak serupa. Allahu Akbar. Begitu diinjak langsung penuh neraka. Tadinya minta-minta. Ada tambahan enggak ya Allah? Hal min mazid? Hal min mazid? Hal min mazid? Sampai 3 kali. Fatamtali wa yuraddu ba'daha ila ba'd. Langsung neraka itu mengkerut. Nerakanya mengkerut. Wa taqulu qad qad qad. Langsung dia berkata si neraka ini, ya Allah cukup, cukup. Jangan injak lagi sudah. Di sana neraka merasakan dirinya sudah penuh. Ikhwan inna rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini memberikan kita banyak faedah. Faedah pertama, surga dan neraka sama-sama bisa berbicara. Yang mana kita berpikir yang bisa berbicara yang punya apa? Punya mulut? Punya lidah? Ya. Nah, direwetkan bahwasanya neraka dibuatkan lidah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa berbicara. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Hadis ini menerangkan kepada kita sifat ahli jannah wa sifat ahli nar. Apa sifat-sifat penduduk surga? Apa sifat-sifat penduduk neraka? Sifat penduduk surga, ad-du'afa, orang-orang merendah. Bukan orang-orang sombong. Ya, bukan orang-orang yang bergaya. Bukan orang-orang congkak, bukan orang-orang diktator, angkuh. Tidak. Tapi apa? Orang-orang fakir, kemudian orang-orang merendah, tawadhu, siap menerima kebenaran. Dan tidak meremehkan orang lain. Karena lawan dari merendah itu apa? Sombong. Sombong disebut oleh Nabi apa? Al-kibru batarul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Jadi kita ini sama para jamaah. Di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah takwa. Jadi siap menerima kebenaran. Ya. Siap menerima kebenaran dari manapun. Tapi beda kalau menuntut ilmu, lain babnya. Ya, kalau menerima kebenaran kita harus akui dari manapun kebenaran datang, siap diterima. Kemudian menghargai orang. Tidak meremehkan dan tidak merendahkan orang lain. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, arba'un min ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara di tengah-tengah umatku termasuk perkara dan amalan jahiliyah. La yatrukunaha, tidak ditinggalkan yang 4 ini. Pertama, al-fakhru bil ahsab, membanggakan keturunan. Bangga dengan nasabnya. Bahkan kalau tidak sama kelasnya tidak mau nikah, lebih baik batal. Wattanu fil ansab, pasangannya mencela nasab orang lain. Siapa engkau? Anak siapa engkau? Maka Nabi marah para jemaah ketika mendengar sahabat-sahabatnya bertanya kepada Salman, siapa bapakmu Salman? Siapa bapakmu Salman? Kami itu bapak kami fulan fulan fulan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu busuk itu. Salman ibnul Islam, Salman itu bapaknya Islam. Salmanu minna, kata Nabi, Salman itu dari keluarga kami katanya, Ahlul Bait katanya. Padahal dari mana? Dari Iran. Salmanu minna. Baik. Kemudian sifat penduduk neraka apa? At-takabbur. Sombong. Mana sombong? Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Ini banyak nih para jamaah, ada kasih tahu ya dalil apa katanya. Belum kamu lahir sudah saya hafal dalil itu. Kamu kan baru ngaji, baru tobat katanya. La ilaha illallah. Akhirnya apa? Kurang-kurang ciut semangatnya orang yang baru ngaji ini dibuat. Ya. Dia betul hafal dalilnya tapi tidak paham dalil. Buktinya apa? Dilanggar dalilnya. Allahu musta'an. Jadi sifat penduduk neraka apa? At-takabbur. Cocok Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga orang-orang yang ada di hatinya seberat biji dzarrah dari al-kibir, kesombongan. Apa sombong Rasulullah? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Faedah yang ke-4. Hadis ini menetapkan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Bisautin wa harf, dengan huruf dan suara. Dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan pembicaraan makhluknya. Allah takallam. Allah berbicara. Berbeda dengan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah zaman dahulu dan hatta Mu'tazilah new liberal zaman sekarang. Jadi Mu'tazilah mengatakan Allah lam yukallim Musa, tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, demikian juga Al-Jahmiyah. Jadi faedah dari hadisnya apa? Menetapkan sifatul kalam, bahwasanya Allah berbicara. Kemudian faedah berikutnya, min athari rahmatillah atau min athar sifat rahmah, di antara pengaruh sifat kasih sayang Allah yaitu Allah jadikan surga bagi siapa? Hamba-hambanya yang beriman hamba-hambanya yang lemah, hamba-hambanya yang tawadhu. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan orang masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kasih sayang Allah. Adapun amalan adalah asbab, asbab untuk masuk surga. Kita ini masuk surga benar-benar dengan kasih sayang Allah. Adapun amalan itu bukan untuk tukar-menukar ya. Jadi sekali lagi kita menyebutkan tadi apa faedahnya, kita masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang masuk neraka dengan keadilan Allah. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala akan berusaha memasukkan hambanya ke dalam surga, tapi kalau sudah tidak ada jalan ya tetap masuk neraka sudah. Buktinya Allah terakhir yang memberi syafaat, dinamakan syafaat arhamur rahimin. Siapa yang ada di hatinya seberat biji sawi atau seberat semut hitam yang paling kecil ada imannya, dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan. Jadi orang masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amalan sebagai sebab. Orang masuk neraka dengan apa? Keadilan. Karena Allah sebutkan di sini ya, anti azabi usibu biki man asya wa likulli wahidatin min uha. Qala fa ammal jannatu fa inna Allah la yadhlimu min khalqihi ahada. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan sifatul qadar, bahwasanya Allah azza wa jalla memiliki kaki yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan kaki-kaki makhluknya, dan ini wajib ditetapkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Wajib ditetapkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Baik, fadhal hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Hafs bin Umar. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, qala haddatsana Hisham, telah menceritakan kepada kami Hisham as-Sawai, al-Qatadah bin Di'amah as-Sulusi al-Basri, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la yusibanna aqwaman saf'un minan nar, akan ada siapa beberapa orang dari umat ini yang tertimpa saf'un minan nar, uapnya api neraka. Saf itu har, ya. Saf'un nar disebutkan bi fathis sin wa sukunil fa saf, wa huwa athar taghayyuril basharah min harin nar. Maknanya apa? Akan ada sekelompok manusia yang akan tertimpa oleh ya, panasnya api neraka. Atau apa? Uapnya api neraka. Yang mengakibatkan warna kulit orang berubah. Seperti kita bakar jagung lah. Padahal kan jagungnya gak langsung dimasukkan di baranya. Padahal di mana? Atas-atas saja. Kan ada yang kena. Jadi atas-atas saja udah melepuh. Min bidhunubin asabuha uqubah, gara-gara dosa. Dan itu sebagai hukuman. Thumma yudkhiluhumullahu aljannata bifadli rahmatihi. Kemudian Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam jannah. Dimasukkan ke dalam jannah dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Yuqalu lahum, orang-orang itu yang kena dengan uap-uapnya neraka yang melepuh, kulit-kulitnya berubah, kulit-kulitnya gosong, kulit-kulitnya, mereka punya nama Al-Jahannamiyun. Apa namanya? Al-Jahannamiyun. Tapi jangan, ini Hajar Jahannam. Ya. Al-Jahannamiyun. Namanya apa? Al-Jahannamiyun. Ini disandarkan kepada Jahannam. Karena apa? Nampak bekas pengaruh api yang sudah membakar mereka. Contoh kita ini naik motor, gosong dengan kenalpot. Nah, bisa saja nanti orang buat, wah ini siapa? Fulan. Kenalpot katanya. Kenapa? Karena dia bekas gosong gara-gara kenalpot. Nah, sekarang ini apa? Gara-gara api neraka dinamakan dia apa? Jahannamiyun. Karena nampak bekas neraka itu pada tubuhnya. Alhamdulillah. Jangan sampai kita masuk neraka para jemaah. Ya, jadi ingat al-jahannamiyun nisbah ila jahannam, san disandarkan kepada neraka jahannam karena bekas ya, pembakaran api neraka itu nampak kepada mereka. Jadi dikatakan dia jahannamiyun. Baik. Apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini? Pertama, at-tahdzir min adh-dhulub wa at-tahawun biha. Kita harus waspada dari dosa para jemaah. Jangan meremehkan yang namanya dosa. Sebab ini disebutkan bidzunubin asabuha ukhubah. Mereka kena dengan ya panasnya uap api neraka ini. Panasnya api neraka itu kena dengan api neraka itu. Ya. Nyalanya api neraka itu. Gara-gara dosa. Ini bukan saja syirik, kalau syirik kekal, tapi dosa yang sering syirik nih para jamaah. Karena apa? Ujungnya masuk surga. Kalau syirik nggak bakalan masuk surga, tidak bakalan masuk surga kalau syirik. Karena Allah sudah menyatakan, faqad haramallahu alaihil jannah, haram masuk surga. Wa ma'wah benar tempat tinggalnya di neraka. Wa ma'lidzalimina min ansar, orang syirik tidak ada bisa menolongnya. Ini selain dari syirik ini. Oleh karena itu, jangan meremehkan yang namanya apa? Dosa. Faedah yang kedua, syiddatu azabin nar. Dahsyatnya azab neraka. Bagaimana dahsyatnya? Ya, uapnya saja, apinya saja, merubah segala-galanya. Apalagi barahnya. Kan berbeda sekarangnya kalau kita bakar derajat sekian dengan derajat sekian, beda apa tidak? Beda kualitas bakarannya. Nah, sekarang bagaimana kalau fiddar kil asfali minan nar, keraknya neraka itu? Bagaimana? Ini safa. Hanya gara-gara apa? Uap panasnya itu aja, uap nyala. Nyalanya saja. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dahsyatnya apa? Azab api neraka. Kemudian faedah berikutnya. Di sini isbat rahmatillah azza wa jalla. Menetapkan kasih sayang Allah bi fadli rahmati. Menetapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini rahmat Allah sifat apa makhluk? Hah? Sifat, di sini sih sifat. Kenapa? Perbuatannya Allah azza wa jalla. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menetapkan bahwasanya kita akan masuk surga atau orang-orang beriman akan masuk surga dengan rahmat Allah. Ya, tidak ada kita masuk surga dengan amalan. Apa artinya? Tidak ada yang bisa nukar surga pakai amalan, enggak ada. Tukeran ya. Kenapa? Enggak bisa kebayar surga itu. Tapi benar-benar kita masuk surga memang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, rahmat Allah itu di mana? Ada pada at-tauhid, ada pada al-amal as-salihah. Faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini menetapkan penamaan bagi orang-orang yang terbakar di dalam api neraka dengan nama apa? Al-Jahannamiyun. Namanya? Al-Jahannamiyun. Baik, segera demikian. InsyaAllah berikutnya bab baru. Babu qawlillahi ta'ala. Inna Allah yumsiku samawati wal ardh an tazula. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menahan dan memegang langit dan bumi sehingga tidak bergeser. Saya kira demikian pengajian kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan ba'dal maghrib dalam kitab Idhahul Muhajjah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.